Dalam inilah, dalam bagi masa di masjid kita, dalam bahawa tempatan islah kita, tuan-tuan. Islah yang paling besar sekali. Buat ini saya bersama dengan Maulana Syamim. Dia bagi tahu bahawa sekali dia masuk jumpa Hadraji Rahmatullah Alayh. Dia kata, Hazrat, saya ni atas tagaza-tagaza dunia, kadang-kadang sampai 15 hari, 20 hari saya tak ada di rumah. Sambut tagaza dunia, pergi seluruh dunia untuk tagaza agama. Apa nasihat untuk saya? Maka Hadraji Rahmatullah Alayh bagi tahu, sekiranya kamu ingin islah untuk diri kamu, bila kamu balik, kamu kena bersama dalam usaha tempatan kamu. Maulana Syamim orang yang dah handle usaha seluruh dunia tu, termasuk dalam orang yang handle usaha seluruh dunia tu, tuan-tuan. Tapi nasihat Hadraji Rahmatullah Alayh untuk beliau, kalau kamu nak islah untuk diri kamu, bila balik, kamu kena bersama dalam usaha jemaah masjid kamu. Siapa kita, tuan-tuan mulia? Kita, maka kita lebih-lebih lagi lah kena jaga jemaah masjid kita. Boleh insya-Allah. Semua azam insya-Allah.